ni sumbua ewe wangu mbona wanisumbua mina choka kwetu mbali kukufata wewe mina choka kwetu mbali kukufata wewe eki penzi nisikize eki penzi nisikize kipenzi changu mana tungali vijana ewe wangu we usinisumbue utakuja juta unikumbuke ewe wangu we usinisumbue utakuja juta unikumbuke. Minatoka kwetu mbali kukufata wewe minatoka kwetu mbali kukufata wewe.